Mitra bisnis, pembahasan rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal sepertinya akan berakhir dengan kewajiban bagi pengusaha untuk menyertakan sertifikasi halal di produknya. Para pengusaha masih diberikan masa transisi sejak RUU ini ditetapkan agar dapat mempersiapkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, bagi usaha kecil menengah juga akan diberikan kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi halal. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah terhubung dengan pengajar marketing MMUI, M. Gunawan Alif. Pak Gunawan, apa komentar Anda? Menurut saya, masalah dasarnya kita nggak punya apa, perusahaan itu selalu mengalami problem jika dia berhadapan dengan birokrasi yang mewajibkan segala sesuatunya dan diatur yang ujung-ujungnya akan membuat urusan menjadi lebih ruwet. Jadi saya sih sesungguhnya lebih baik ini merupakan pilihan bagi produsen untuk mencantumkan label halalnya atau tidak. Berarti yang memberatkan bagi produsen bukan sertifikasinya ya, melainkan kewajibannya. Harusnya dengan dibebaskan demikian, produsen yang merasa penting berkomunikasi menjual produknya ke masyarakat muslim, pasti dia akan berusaha untuk memberikan label halal ini. Indonesia masyarakatnya majority muslim. Karena gini, pemasaran pada dasarnya adalah melayani apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Jika masyarakat yang peduli tentang nilai-nilai halal, produsen, suka atau tidak, dia akan berusaha ke sana. Jadi tanpa diatur pun dia akan pergi ke sana. Mungkin tidak produk yang tidak memiliki sertifikasi halal bersaing dengan yang bersertifikasi. Ya, sebenarnya kan gini, kan kembali lagi tingkat orang yang peduli tentang sertifikasi halal, ya kan, itu kan nggak merata, tapi jumlahnya pasti akan bertambah besar. Kita ini kan masyarakat yang sangat majemuk gitu loh, ya produk itu kan tidak dijual buat semua orang, bukan? Kita kan nggak bisa beli orang itu ada perilaku, ada sikap, ada apa? Yang berbeda-beda dalam mereka memilih suatu produk. Ya bisa jadi itu bukan masalah yang besar. Buat dia masalah yang besar, harganya bisa dijangkau, ya bisa dibeli. Padahal produk-produk UKM biasanya dijual untuk orang-orang yang terbatas itu, bukan? Ya kan, jadi ini hal-hal semacam inilah yang harus dipahami. Jangan niat baik itu jadi malah mempersulit, jadi membuat kita hidup di dalam kerangkeng lagi. Demikian M. Gunawan Alif. Saya Kiki Wijaya.